janganlah jangan kau simpan lagi rindu untukku. Lupakan sudah cerita cinta tentang kau dan aku. Hati siapa yang mampu tahan kalau disakiti? Benang yang putus tak mungkin lagi sambung kembali. Senyum rindumu, manis janjimu berubah benci. Sumpah setiamu aku kagumi. Aku kagumi.